Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar Raja TV dan Radio Rojan, muliakan Allah Subhanahu wa taala serta para pemirsa dan pendengar TV dan radio yang ikut bergabung bersama kita pagi hari ini. Dimanapun anda berada, semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada antum semua, serta memberikan keberkahan di dalam segala usaha dan segala kegiatan yang anda lakukan dalam keseharian. Ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW di hari yang penuh berkah ini, salah satu hari yang paling afdol di antara hari-hari yang dalam satu minggu, di mana hari Jumat adalah hari yang memiliki keutamaan-keutamaan dalam agama kita, dan kita dianjurkan oleh Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam di hari yang mulia ini untuk memperbanyak mengungkapkan salawat dan salam kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah ilmiah, ya, dari pembahasan tentang sejarah Khulafa Ar-Rasyidin, yang mana pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang akhir dari kekhalifahan Utsman bin Affan, yaitu tentang fitnah yang menimpa beliau. Kejadian di akhir kekhalifahan beliau di mana berakhir dengan terbunuhnya Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Pada akhir pertemuan kita di kesempatan yang lalu, kita telah membahas yaitu sampai pada pengepungan rumah beliau oleh orang-orang pada demonstran dan juga para pengkudeta yang telah direncanakan oleh orang-orang yang memang bertujuan ingin merusak dan menghambat dakwah, kemajuan dakwah Islam di masa pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin, di mana kita telah jelaskan di masa Utsman bin Affan terjadi pengembangan wilayah Islam yang besar-besaran, baik ke arah Eropa maupun ke arah Afrika, yang telah kita jelaskan di mana mulai ditaklukannya daerah-daerah Afrika dan banyaknya negara-negara sana yang masuk ke dalam wilayah Islam. Demikian pula sudah sampai pada daerah-daerah Asia, ya, seperti Azerbaijan dan di berbagai daerah-daerah sekitar kepulauan Kubrus, ya, telah kita bahas. Kemudian kita jelaskan dalam pembahasan terakhir bagaimana terjadinya fitnah pengepungan ini dengan berbagai isu-isu yang disebar oleh orang-orang yang ingin membuat kekacauan di tengah umat Islam saat itu. Dan kita telah menunjukkan beberapa tokohnya, di antaranya Ashtar, kemudian juga ada namanya yang kita sebut yang melakoni, yaitu seorang orang Yahudi dari Yaman bernama Abdullah bin Sabah, dan di mana di akhir penjelasan kita melihat banyak orang-orang yang tertipu setelah mereka sampai ke Madinah, melihat bahwa kenyataan-kenyataan yang mengerikan, dan di antara mereka ada yang menyesal setelah sampai di Madinah karena mereka melihat apa yang di informasi kepada mereka sangat jauh dari kenyataan yang mereka saksikan di kota Madinah. Baik, sebenarnya kita jelaskan kesejahteraan yang luar biasa juga memotivasi manusia, melupakan manusia tentang kehidupan akhirat, sehingga banyak orang berlomba-lomba dalam kehidupan dunia karena begitu luasnya kekuasaan Islam, sehingga banyak sekali penghasilan-penghasilan negara, ya, yang berlumpah-lumpah, sehingga masyarakat di masa Utsman bin Affan melalui kesejahteraan yang luar biasa. Baik, kita lanjutkan pembahasan, yaitu akhir di kita bahas adalah ketika para pengepung, para demonstran dan para kudeta yang datang dari penjuru-penjuru daerah Kufa, Basra, Mesir, ya, mereka datang dari tiga daerah ini keutamanya, tapi tidak ada yang dari daerah Syam karena daerah Syam ada di bawah kekuasaan Muawiyah, ya. Dan yang melakukan ini adalah itu dua wilayah yang terbesar, terutama adalah daerah orang-orang datang dari Mesir dan juga wilayah-wilayah yang dari Kufa dan Basrah atau daerah Baghdad atau Iran sekarang ini. Di antara para penulis sejarah mengomentari, sebetulnya banyak sekali hal-hal yang melatar belakangi terjadi hal itu. Ada kecemburuan sosial dan jauhnya mereka dari para ulama, karena kebanyakan para ulama Muhajirin Ansar banyak tinggal di daerah Syam, ya, dan sedikit antara mereka yang berada di daerah Mesir dan juga Kufa. Bahkan daerah Kufah sebenarnya telah kita jelaskan adalah sumber terjadi fitnah berbagai fitnah, dan sekian kali terjadi kegoncang-goncang di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Mereka mencoba melakukan berbagai upaya-upaya membuat khalifah di seperti khalifah Umar bin Khattab juga jengkel marah kepada mereka ketika mereka memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas dengan tuduhan-tuduhan yang mengada-ngada. Baik, kita akan lanjutkan, yaitu tentang hari-hari terakhir dari pengepungan dan pembunuhan Utsman bin Affan oleh para demonstran dan para pengkudeta yang telah berencana untuk membunuh khalifah datang di daerah mereka. Dan ini suatu tipu daya yang telah kita lihat bagaimana skenarionya mereka membuat berbagai semacam tipu daya, ya, di mana kita telah jelaskan ketika para sahabat telah menjelaskan kepada mereka bahwa sahabat akan berkomunikasi dengan Utsman, akan memperbaiki kondisi, dan mereka sudah berjalan pulang ke daerah masing-masing, yaitu daerah masyarakat datang dari Kufa dan Basra dan mungkin pula daerah Mesir. Satu hal yang mengerikan dan mengejutkan adalah kenapa mereka bisa kompak kembali ke Madinah, ya, dengan alasan yang tadi yang telah kita jelaskan, ketika ada seseorang pura-pura membawa surat untuk pemimpin Amir Mesir waktu itu, dan kemudian dia ditangkap, kemudian surat itu mereka laporkan pada para sahabat. Ya, sebetulnya surat itu adalah motif surat palsu yang mereka buat atas nama Utsman ketika dikonfirmasi oleh para sahabat kepada Utsman bahwa dia tidak pernah menulis surat tersebut. Dan sebagian ahli sejarah juga menjelaskan bahwa pesuruh yang ya kuda ataupun yang disebut dengan budak Utsman itu memang sudah bekerja sama dengan para aktor-aktor fitnah saat itu, sehingga dia pura-pura membuat itu. Satu hal yang mengerikan ketika Ali mengomentari adalah, kenapa kalian sekarang, kalau memang ahli Mesir mendapati surat ini, kenapa bisa kalian orang ahli Kufah yang juga sudah berjalan sekian puluh kilometer beranjak, kenapa kok bisa kalian kompak datang ke Madinah? Siapa memberitahu kalian? Maka Ali bin Abi Thalib telah mengatakan bahwa ini adalah suatu perkara yang telah kalian rencanakan, kata Ali bin Abi Thalib. Ya, berarti mereka mengutus ya para aktor ini tidak menginginkan orang-orang kaum muslim kembali ke daerahnya, tetap ingin melanjutkan rencana mereka, sehingga membuat makar taktik yang baru dengan membuat dusta, ya, di antara mereka juga membuat surat-surat atas nama sahabat seperti Aisyah anha, ya, ada juga mengatakan namakan sahabat-sahabat yang lainnya demi untuk kembali memprovokasi orang yang sudah berangkat pulang ke Mesir dan juga ke Basra. Nah, ini kejadian yang terjadi. Akhirnya Ali sudah melihat ini, membaca kejadian ini, berarti mereka sudah merancang, ya, ada orang yang dikirim untuk mengembalikan orang-orang datang dari Mesir, dan ada juga ada orang yang dikirim untuk mengembalikan orang-orang yang mau pulang dari ahli Kufah. Nah, ini sudah kita jelas bahas. Berikutnya, ini pengepungan yang terakhir, ya, di mana terjadi bentrok antara sahabat yang menjaga rumah Khalifah Utsman bin Affan dengan para demonstran saat itu. Ya, waktahma mutamariduna dar amil mu'minin mindur al-muhita biha, di mana para demonstran ini, ya, para kudetawan ini, mereka berusaha memasuki rumah Utsman melalui rumah-rumah pintu yang lain, ya, sampai mereka masuk ke rumah Utsman hatta mal udara Utsman. Mereka masuk ke rumah Utsman, ya, setelah mereka masuk melalui rumah namanya Amru bin Hazm. Amru bin Hazm. Kemudian dilihat juga bahwa mereka kelihatannya tidak berani juga untuk membunuh khalifah secara langsung karena mereka takut, ya. Maka ada seseorang pantadabu rajulan liyaqtulahu, seseorang diusulkan untuk membunuhnya. Lalu masuk menemui Utsman, ya. Ikhla'ha wa nad'uka. Maksudnya, tanggalkanlah jabatanmu sebagai khalifah, silakan kamu mengundurkan diri dari kekhalifahan, kami akan biarkan kamu, maksudnya kami tidak akan membunuh kamu, kata orang ini. Lalu Utsman menjawab, oi hak, celakalah engkau, wallahi ma kasyaftum ra'atan fi jahiliyatin wala islam, aku tidak pernah melakukan dosa-dosa, memandang kepada wanita yang bukan mahram di jahiliyah maupun Islam, ya, aku tidak pernah lakukan maksiat, apa alasan kalian untuk melakukan hal ini, kata beliau. wala taghannaitu wala tamannaitu, wala taghannaitu wala tamannaitu. Aku juga tidak pernah melakukan perbuatan yang berbentuk apa namanya itu, artinya aku tidak pernah juga bernyanyi dan juga itu maksudnya di sini membuat kemaksiatan, dan juga tidak pernah berambisi untuk meraih kekuasaan. Wala ra'tu yamini ala farji mundu bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku pun tidak pernah menyentuh apa nama kemaluanku dengan tangan kananku semenjak aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tuhali'an qamisan kasanihillahu, kata beliau menjelaskan, aku tidak akan pernah membuka pakaian yang telah Allah beri kepada aku hatta yukrimallahu ahlas sa'adah, yang sampai Allah memberikan kemuliaan kepada orang yang akan mendapat kebahagiaan. Wahinu ahlas syakawa, dan hinanya orang-orang yang akan mendapat penderitaan, kata Utsman Affan. Di mana sebelum telah sudah terjelaskan Rasulullah SAW pernah memberikan ketegasan pesan kepada Utsman bin Affan, ya, bahwa Allah akan beri kamu pakaian, jangan, jika ada orang-orang munafik yang ingin menanggalkannya maka jangan engkau tanggalkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam masama ar-rajul talikal kalam kharja anhu wa lam yaqtulhu, ketika Utsman berbicara kepada orang tersebut dan orang telah mendengar, orang tersebut mendengar apa jawaban Utsman, orang tersebut keluar dan tidak jadi membunuh Utsman. Ya, fasa'alahu min man bil bab ma sana'ta, jadi qala wallahi ma yunjina min nas, lalu orang yang menjaga pintu bertanya, hei, apa yang telah engkau lakukan, ya, kepada orang yang dikirim masuk untuk menunggu Utsman tadi. Maka dia menjawab orang tadi, wallahi la yunjina minan nas illa qatluhu, kata orang ini menjawab, kita tidak akan bisa menyelamatkan kita dari kepungan manusia yang sudah banyak, karena memang di antara ahli Syam juga mulai beranjak, karena mereka mendapat informasi tentang pengepungan rumah khalifah ini, beranjak juga ke mulai bersiap untuk berangkat ke Madinah, ya, untuk membelah khalifah. Demikian dari daerah-daerah lain, termasuk juga di sebagian dari era Mesir juga, mereka ketika melihat terjadi fitnah, ada mereka antara mereka juga ingin kembali. Nah, orang yang melakukan demonstrasi ini merasa kekhawatirkan kondisi mereka. Seandainya para pasukan-pasukan itu sampai, kaum muslimin dari berbagai daerah sampai ke Madinah, pasti mereka akan menjadi korban. Nah, ini yang mereka katakan, kita tidak akan bisa selamat dari pembunuhan manusia, nanti ada di pengepungan dan segala macamnya, ya, kecuali membunuhnya. Wala yahillu lana qatluhu, tetapi kita kan tidak boleh, tidak halal membunuhnya, kata orang ini menjawab yang tadi dikirim untuk membunuh Utsman. Kemudian wa min hadhihi al-ijabah shariha na'lam anna mutamarridin, dari ungkapan mereka ini, kata penulis sejarah, ya, dapat dipahami bahwa mereka sebetulnya menyadari kesalahan apa yang mereka lakukan, dan mereka menyadari bahwa mereka sudah tertipu. Ya. Ketika khalifah memberikan jawaban kepada mereka, berdiskusi dengan mereka, ya, mereka melihat kesalahan mereka. Ketika Utsman menjelaskan keutamaan-keutamaannya, ya, dia tidak punya kesalahan apa-apa, kenapa alasanmu membunuhku, apa alasan kalian, kata Rasulullah, kata Utsman bin Affan kepada orang yang datang ke rumahnya ingin membunuhnya ini. Nah, kelihatan orang ini mundur karena dia tahu bahwa dia ini salah, alasan apa yang saya katakan. Tapi dia sudah tidak bisa lagi untuk karena sudah dalam kondisi yang sangat terjepit, ya, mereka menyadari kesalahan itu, tapi mereka juga tidak mampu untuk keluar dari kumpulan yang sudah sepakat, ya, termasuk ke dalam kumpulan mereka-mereka yang sudah berencana untuk membunuh Utsman. Mereka juga menakutkan akibat mereka jika mereka tidak jadi membunuh Utsman, karena nanti mereka akan menerima hukuman atas perbuatan mereka, ya, sehingga terbukti apa tujuan dan mereka untuk melakukan kudeta di Madinah. Nah, sehingga kaum muslim tidak akan membiarkan mereka dengan berjalan di muka bumi secara aman. Maksudnya, setelah mereka nanti, kalau seandainya mereka tidak melakukan menjadi pembunuh Utsman, tentu manusia, orang-orang kaum muslimin akan menangkap mereka, akan menjatuhkan hukum kepada mereka. Nah, maka mereka sekarang berpendapat jalan satu-satunya untuk agar mereka tidak bisa dihukum, tidak ditangkap oleh orang-orang yang datang dari berbagai penjuru itu, mereka ingin melanjutkan pembunuhan Utsman saja, caranya untuk kita selamat dari manusia, kata mereka. Nah, agar orang sibuk dengan mengurus masalah kondisi politik dan juga kematian Utsman bin Affan. Kemudian mereka memasukkan lagi seorang dari Bani Lais, ya, untuk membunuh khalifah, dimasukkan ke rumahnya. Kemudian telah sampai, ya, ketika Amr Mu'minin Utsman bin Affan melihatnya, ya, berkata orang ini kepada Utsman, lasta bi sahibi, engkau bukan sahabatku, karena Nabi SAW da'alaka antahfadha yawman kada wa kada walan tadi'a. Faraja rajul fafaraqal mutamaridin. Di sini Affan, ketika Utsman bin Affan melihat mereka, Utsman bin Affan menyampaikan, karena Nabi SAW mendoakanmu bahwa engkau akan terjaga pada hari ini, pada hari ini. Ya, janganlah sangka, sampai engkau menyelisihi janjian baik yang telah diberikan Rasulullah kepada engkau. Maka orang ini kembali lagi dan meninggalkan para demonstran itu. Kemudian masuk lagi orang yang ketiga dari kaum Quraisy. Ya, maka Utsman berkata padanya bahwa Rasulullah SAW memohonkan ampun untukmu pada hari ini, pada hari ini. Falan tuqarif daman haraman. Jadi jangan sampai kamu menumpahkan darah yang haram. Faraja arju wa faraqa ashabau. Orang ini juga kembali. Jadi setiap orang yang datang dinasihati oleh Utsman bin Affan, ya, akhirnya mereka mundur dan tidak jadi melakukan pembunuhan terhadap Utsman. Kemudian datang Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini memberikan nasihat kepada para demonstran ini. Fa akhadha yanhahum an qatlihi. Abdullah bin Salam mengatakan, menasihatkan mereka jangan sampai melakukan pembunuhan terhadap khalifah dan memberikan nasihat kepada mereka. Wahai kaum, la tasallul saif Allah fikum. Jangan kalian membiarkan pedang-pedang Allah nanti memenggal leher kalian. Kenapa? Wallahi la in salatumuhu la taghmiduhu. Jika kalian mengangkat pedang, nanti membunuhkan pedang membunuh Utsman pada hari ini, melakukan pembunuhan pada hari ini, pedang itu tidak akan pernah lagi bisa dimasukkan ke dalam sarungnya. Artinya akan terjadi fitnah yang tidak akan bisa dikendalikan pada berikutnya jika terjadi pembunuhan terhadap khalifah pada hari ini. Ini nasihat daripada Abdullah bin Salam. Wailakum, celakalah kalian. Inna sultanakum yauma yaqumu bidurrah. Ya, sesungguhnya pemimpin kalian hari ini menegakkan kuasanya dengan hanya cambuk. Fa in qataltumuhu la yaqumu illa bisayf. Ya, jadi kalian tidak berarti menentang yaitu cambuk dengan pedang. Ya, jika kalian membunuhnya tentu tidak akan pernah selesai kecuali dengan pedang. Wailakum, celakalah kalian, kata Abdullah bin Salam. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat-sahabat yang menina berusaha menenangkan kondisi, memberikan solusi, ya. Inna madinatakum mahfuzatun bil malaika. Sesungguhnya kota Madinah kalian, kata kali ini, yaitu dijaga oleh malaikat. Fa in qataltumuhu laturkannaha. Jika kalian melakukan pembunuhan, membunuh Utsman ini, sesungguhnya malaikat tidak akan lagi menjaga kota Madinah ini. Ini ungkapan dari Abdullah bin Salam. Faqalu lahu. Lalu mereka menjawab, orang-orang demonstran ini pada kudetawan ini menjawab, ya, menghina Abdullah bin Salam, seorang sahabat Nabi. Ya benar Yahudi, wahai anak Yahudi. Ma'anta wahada. Ini tidak ada urusanmu. Faraja'anhum. Akhirnya Abdullah bin Salam meninggalkan mereka. Nah, inilah detik-detik bagaimana khalifah terbunuh Utsman bin Affan. Pada pagi hari terbunuhnya khalifah bin Affan di rumahnya. Beliau meletakkan mushaf di antara hadapannya, membaca Al-Quran. Kemudian beliau membuka pintu beliau, ya, yang telah dirusak oleh para demonstran. Kemudian beliau wa'tafat harik al-mudafi'un, ya, dan beliau menenangkan orang-orang yang membela, anak-anak sahabat yang ikut juga menjaga pintu beliau. Wa ka'ana Utsman qad yasta'idu li amrin tahaqqaqa annahu sayaqa' fi hadzal yawm. Seakan-akan Utsman sudah siap menerima risiko yang akan terjadi pada hari itu. Nah, falamma su'ila qala. Nah, ketika dia membuka pintunya yang mulai dirusak oleh para demonstran dan juga mana rumah beliau juga dikawal oleh para anak-anak sahabat, akhir beliau menasihati para pembela-pembela yang ikut membela beliau di penjaga rumah beliau untuk pulang ke rumah masing-masing. Nah, ketika beliau membuka pintunya itu ditanya, ada orang bertanya kepada beliau, kenapa hal ini yang kamu lakukan, seakan-akan engkau siap untuk dibunuh, ya. Maka Utsman bin Affan menjawab, ra'aitu Rasulullah SAW al-bariha. Aku bermimpi melihat Rasulullah SAW dalam tidurku malam tadi. Faqala li, lalu Rasulullah SAW berkata kepadaku, ya Utsman, aftir indana. Wahai Utsman, mari berbuka di sisi kami. Ini adalah berarti Rasulullah SAW mengajak Utsman untuk bergabung, ya, itu maksudnya bertemu dengan Rasulullah SAW. Fa asbaha radhiyallahu anhu sha'iman. Maka oleh sebab itu beliau pada hari itu berpuasa. Ya, pada hari beliau terbunuh beliau dalam keadaan berpuasa karena di malam hari beliau, ya, bermimpi bertemu Rasulullah SAW dan mengajak Utsman untuk berbuka bersama Rasulullah SAW. Ya, maka itu hari terbunuhnya beliau. Dan juga diriwayatkan dari Sayyidah Na'ilah binti Farasa. Dia berkata, Utsman akhfa Utsman. Utsman itu seakan-akan tertidur dan kemudian fala mastaqadha, kemudian setelah bangun qala innal qauma yaqtulunani. Dia langsung mengatakan sungguhnya orang-orang ini akan membunuhku. Fakultu, lalu Sayyidah Anailah ini berkata kepada Utsman, "Kala ya Amirul Mukminin, tidak mungkin wahai Amirul Mukminin." Qala inni raaitu Rasulullah SAW. Lalu Utsman menjelaskan kepada Sayyidah Anailah binti Farasa ini, Farafasa ini menjelaskan, "Inni raaitu Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar." Aku bermimpi ya bertemu dengan Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar ya radhiyallahu anhuma. Faqalu, mereka semuanya berkata kepadaku, "Aftir indana lailah." Mari berbuka bersama kami ya. Belum berarti Utsman bermimpi dan melihat Rasulullah SAW, juga memimpi lihat Abu Bakar, memimpi melihat Umar, semuanya menawarkan untuk berbuka bersama ya, menawarkan Utsman untuk berbuka bersama mereka. Au qalu, atau mereka mengatakan, kata Utsman di sini, ini rawi yang mungkin syak, "Innaka tuftir indana lailah." Ya, engkau akan bergabung berbuka bersama kami pada hari ini. Jawaban ini seperti apa yang ini ungkapan Rasulullah SAW ketika dilihat oleh Utsman dalam mimpinya, atau ungkapan Abu Bakar dan Umar ketika dilihat dalam mimpinya pada malam hari, di pagi hari beliau yang terbunuh. Terbuktilah apa namanya, apa yang dilihat oleh Utsman dalam mimpinya ya, wa qad tawatara amba bi anna muslimin qad kharaju min biladihim yuridun al-hajj. Yani ini yang tadi kita jelaskan, kebanyakan kaum muslimin mulai ingin apa namanya keluar melaksanakan haji. Kemudian mereka selesai melaksanakan haji menuju kota Madinah untuk membela khalifah. Wa balagha tilkal akhbar mutamaridin. Berita datangnya para sahabat-sahabat yang berhaji dari Syam, di daerah lain, itu mereka tidak pulang ke negeri masing-masing, tapi mereka datang ke Madinah untuk membela Utsman bin Affan. Sebenarnya kita katakan pengepungan rumah Utsman ini sudah mulai dari bulan Zulqa'dah ya, kemudian berakhir di bulan Zulhijjah, di akhir di pada hari-hari tasyrik. Nah, ini yang kita sebutkan di hari akhir bulan, akhir di hari tasyrik. Ada yang mengatakan Utsman bin Affan terbunuh pada hari tasyrik. Maka orang-orang yang melakukan kudeta dan demonstran ini mendapat berita bahwa para jamaah-jamaah haji yang datang itu menuju ke Madinah untuk membela khalifah sekarang. Maka mereka, para orang-orang yang melakukan kudeta dan demonstran di sekitar rumah Utsman bin Affan, la yukhrijana mimma waqa'na fihi ila qatl dzalika rajul. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dari apa yang kita lakukan sekarang kecuali dengan terbunuhnya, memang kita membunuh orang ini, maksudnya Utsman bin Affan. Fa yastaghilu bidzalika an-nas anna, sehingga nanti manusia akan lalai dari kita. Maksudnya lalai dari apa? Tidak bisa mencari kita, tidak menegakkan hukum pada kita ketika terjadi kekacauan ini. Jadi mereka ingin membuat sebuah kekacauan agar mereka lepas dari hukuman. Nah, mereka sudah kadung, karena kalau mereka tinggalkan kembali mereka akan ditangkap ya, mendapatkan hukuman atas beberapa mereka. Ibnu Jarir menjelaskan ya, tidak ada satupun solusi yang mereka harap dengannya untuk selamat ya, mereka tidak punya solusi lain apa pilihan yang mereka lakukan kecuali mereka hanya satu-satunya solusi yang mereka anggap adalah yang bisa menyelamatkan diri mereka dari hukuman adalah dengan membunuh khalifah. Kemudian ya, kemudian ittajam mutamarrihuna hal bab. Akhirnya mereka semakin merongsok ke rumah Utsman, menuju pintu rumah Utsman, dan mereka dilawan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Zubair dan Muhammad bin Talha. Jadi para sahabat sebenarnya telah kita jelaskan menyuruh anak-anak mereka untuk menjaga rumah khalifah. Seperti Ali menyuruh anaknya Hasan, ya Zubair menyuruh anaknya Abdullah bin Zubair, kemudian Talha menyuruh anaknya Muhammad namanya, dan Marwan dan Sa'id bin Mu'az. Wa man kana ma'ahu min abna'i sahabah, dan anak-anak sahabat yang lainnya ikut ya, itu berhadapan dengan para demonstran dan para kudetawan ini. Sampai terjadi pertempuran ya dari kedua kelompok ini, dan Utsman bin Affan melarang para sahabat, maksudnya anak-anak sahabat itu, untuk melakukan perlawanan kepada demonstran ini. Dan Utsman berkata mereka, antum fi hilmin min nasrati. Tidak, kalian tidak boleh ikut ya, jangan kalian aku beri kebebasan tidak untuk tidak membela aku, kata Utsman. Jangan lakukan hal itu. Bahkan dalam sebagian riwayat atau sebagian kitab menjelaskan bahwa Utsman malah mengatakan, jika kalian masih menganggapku sebagai khalifah kalian, maka kalian tolong dengar apa yang saya katakan, kata Utsman. Ya, maka tidak usah tertumpahkan darah setetes pun demi membelaku, kata Utsman. Di inilah kelihatan cintanya Utsman kepada kaum muslimin, cintanya kepada rakyatnya. Dia rela terbunuh ya, daripada ada terjadinya korban dari kalangan kaum muslimin. Allah Allah, kata Utsman. Ya, walakinnahum abau an yakufu. Ya, tapi mereka para anak-anak sahabat ini enggan. Fataqaddama huwa. Lalu Utsman maju dan Utsman buka pintu ya, dan dia memegang apa namanya ini perisai dan juga pedangnya ya, ingin mengayuzjirahum, ingin melarang mereka para ingin menghadapi apa menghalau para demonstran ini. Ketika orang-orang Mesir melihat Utsman demikian, ada baru waraqibahum al-hirs khalifah fataraja'u. Orang-orang Mesir yang tadi demonstran yang dari Mesir ini lari takut melihat Utsman muncul membawa perisai dan pedangnya. Ya. Wasal hal ala dalika, kondisi masih seperti demikian. Pala sa'iruna yarja'una ala qatl khalifah, ya masih kondisi masih ombang-ambing. Orang yang demonstran tidak berani benar-benar langsung membunuh khalifah, ya, dan juga orang-orang yang membela Utsman juga tidak mampu untuk menghalau para demonstran itu, ya. Likilatim awalan, karena mereka sedikit dibanding dengan para demonstran-demonstran. Sebenarnya kita katakan karena itu lagi musim haji, ya, sebagian besar para sahabat melaksanakan haji ke Mekah. Dan juga karena khalifah ya melarang mereka untuk maju membela khalifah. Ini di antara hal yang membuat tidak mampunya mereka menghalau pada demonstran itu. Tatkala para demonstran ini ya mengetahui datangnya bantuan dari Mesir dan Syam dan Irak, ini yang tidak kita sebutkan tadi, linajratil khalifah. Mereka mendapat informasi ya, ada tentara yang datang dari Syam, pasukan datang dari Syam, dari Irak, dan untuk membela juga dari Mesir untuk membela khalifah. Ya, khafas suwar al-aqibah. Mereka semakin cemas dengan akibat yang akan mereka terima, risiko yang akan mereka hadapi nanti kalau seandainya pasukan itu sudah sampai ke Madinah menjaga khalifah dan mengusir para demonstran ini. Wa qalu nu'alijuhu. Akhirnya mereka bersepakat qabla an taqduma al-imdad. Ya. Qabla an taqaddama al-imdad. Kata mereka, mari kita cari solusi, lakukan sesuatu, ya. Sebelum datangnya pasukan-pasukan untuk membantu membela Utsman. Nah, akhirnya karena kondisi semakin genting, sahabat-sahabat senior mulai keluar dari Madinah karena mereka takut ya ikut terjadi dalam fitnah ini, sesuai dengan juga perintah Utsman agar mereka tidak ikut andil melakukan perlawanan kepada demonstran tersebut, ya. Karena alas jika mereka tetap Madinah, jika terbunuhnya para demonstran ini, jika para pendemonstran membunuh khalifah, latakunanna sabiqatan khatiratan. Ini adalah awal terjadinya keributan yang luar biasa. Ya tikhdhanas dari'atan, ini akan menjadi memancing, akan jadikan alasan oleh mereka untuk melakukan kemungkaran-kemungkaran yang lebih luas lagi, yang lebih besar lagi. Nah, di hadapan mereka. Maka akhirnya mereka tidak mau menyaksikan itu dan tidak mau terlibat, ya. Faghadarul Madinah ba'da antaraku abna'ahum yahrusuna al-khalifah. Sahabat-sahabat senior meninggalkan kota Madinah ya, dan menyuruh anak-anak mereka untuk menjaga khalifah. Nah, ini kemudian yudafi'una anhu bi'anfusihim, dan mengharap memerintahkan anak mereka untuk menjaga khalifah ya, dengan diri mereka. Di antara sahabat yang keluar seperti Zubair yang tadi menugaskan anaknya Abdullah bin Zubair, kemudian dia tinggal di daerah jalan ke Mekah karena dia tidak ingin menyaksikan pembunuhan Utsman. Kemudian pergilah Sa'd bin Abi Waqqas kepada suatu kebunnya dia sendiri, keluar dari kota Madinah ya. Yasta'idu bidzalika an-nas, ya, yang ia bertaidu bidzalika an-nas, tujuannya ingin menjauh dari kondisi fitnah tersebut. Wa qala la ashhad qatlahu, aku tidak mampu menyaksikan terbunuhnya Utsman, itu maksudnya. Wa khara ummu mu'minin Aisyah juga keluar dari Madinah ya. Wa hawala an tab'ada akhaha Muhammad amma huwa fihi farafada. Ya, dan juga dia berusaha untuk melarang saudaranya ikut di dalam fitnah tersebut, namun saudaranya Muhammad bin Waqar ya, dia menasihati saudaranya Muhammad bin Waqar yang ikut bersama para demonstran sebetulnya, karena Muhammad bin Waqar berada di pihak pada demonstran ya, berada pada pihak kudetawan, Akhirnya dia menasihati saudaranya Aisyah radhiyallahu anha, menasihati, namun saudaranya ini enggan, ya, dan tidak mau pergi, ya, bersama Aisyah untuk melaksanakan haji. Berkata Ibnu Jarir, Aisyah bersiap-siap untuk keluar dari Kaabah untuk melaksanakan haji haribatan, untuk lari dari kondisi yang sedang mencekam itu. Wa tatabaat akhaha fa'aba, dan dia mencari saudaranya dan berusaha untuk menarik saudaranya dari pasukan atau dari kelompok yang ikut berdemonstran itu. Qala amma wallahi la in istata'ta, ini ay yahrimahumullah mimma yuhawiluna laf'alanna, ini istata'tu la istata'tu ay yuharrimahumullah mimma yuhawiluna laf'alanna. Aisyah berkata, demi Allah seandainya aku mampu untuk Allah mencegah mereka dari apa mereka upayakan yang sedang mereka lakukan, sungguh aku akan lakukan, kata Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya Muhammad bin Abu Bakar, ya, berusaha masuki rumah Utsman melalui rumah Amr bin Hazm. Dan bersama Muhammad bin Abu Bakar ini ada tiga orang. Namanya yang pertama Kinana bin Bishr bin Itab al-Tajibi, kemudian Saudan ibnu Hamran dan Amru al-Humq al-Humq, ya, Amrin ibnu al-Humq. Pada khalwat Utsman, ketiganya masuk ke Utsman dan mereka mendapati Utsman sedang membaca Al-Quran surat Al-Baqarah. Kemudian Muhammad bin Bakar maju menemui Utsman dan Muhammad bin Bakar memegang jenggotnya Utsman, ya, dan berkata kepada Utsman yang kata yang tidak sopan, akhzakallah ya na'sal, ya, semoga Allah mencelakakan wahai na'sal. Utsman menjawab, lastu bina'salin, bina'salin, aku ini bukan na'sal, ya, ini artinya ini adalah kumbang tai kalau bahasa kitanya na'sal itu. Walakinni Abdullah wa Amirul Mu'minin, aku ini adalah hamba Allah dan pemimpin kaum muslimin. Berkata Muhammad, ma agna anka Muawiyah wa fulan wa fulan. Kemudian Muhammad bin Bakar berkata kepada Utsman, tidak akan ada bisa menjagamu, membelamu baik Muawiyah, si fulan. Disebutlah nama-nama para pembela Utsman. Utsman berkata, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, da anka lihyati, tolong kamu lepaskan jenggotku, kata Utsman. Pemakana abuka liyakbidu ala ma qabattah alaihi, sungguhnya ayahmu sendiri enggak berani memegang apa yang kamu pegang hari ini. Kemudian Muhammad Muqar berkata lagi, law ra'aka abi ta'mal hadhihi al-a'mal ankaraha alaik, ya, Muhammad Muqar berkata lagi kepada Utsman, seandainya, ya, ayahku melihat apa yang kamu lakukan, sungguh dia akan mengingkari perbuatanmu. Wa ma uridu bika ashad min qabdati ala lihyatik, aku tidak akan melakukan perbuatan lebih dari sekedar memegang jenggotmu. Ini perkataan Muhammad bin Abi Bakar. Lalu Utsman berkata lagi, astansurullah alaika wa astainu bihi, saya mohon pertolongan Allah untuk menghadapimu dan memohon bantuannya. Lalu akhirnya Muhammad bin Bakar meninggalkan dan keluar. Ya. Kemudian wa akhadhal hadiruna ya'bathuna bil khalifah. Jadi yang tadi dua orang yang bersama Abu Bakar, Muhammad bin Bakar tadi, itu Kinanah bin Bishr dan Amr bin al-Hamq dan juga Saudan bin Hamran, ini ada tiga orang, mereka mulai menyakiti khalifah, ya, di antara mereka ada yang menodongnya dengan pedangnya dan lainnya ada yang menusuk gitu, ya, dan mengganggunya dengan mengancam. Kemudian datang seseorang bimisha kisin ma'ahu, ada tombak itu, wajau fi terkuatihi, inilah kisah terbunuh Utsman, ditancapkan di leher di sini dekat telinganya. Fasala dam ala mishaf, alal mushaf. Akhirnya darah Utsman menetes kepada Al-Qur'an, kepada mushaf. Wa bidzalika yahabuna qatlahu. Tapi mereka masih belum berani membunuhnya. Ibnu Jarir mengatakan wa rafa'a Kinanah bin Bishr masyakis kana fi yadihi. Ini yang melakukan tombak tadi, Kinanah, wajaha biha fi asli uzni Utsman. Ditombak di ini, di pangkal telinga Utsman, pemantat masyakis hatta dakhal khalqi, sampai kepada tenggorokannya, summa alahu bisayfi faqatalahu, kemudian dia penggal ini leher Utsman dengan pedang, menggal dengan pedang. Nah, itulah akhir dari kehidupan Khalifah Abu Affan yang dibunuh oleh tiga orang tadi. Jadi Muhammad bin Bakar tidak ikut di dalamnya karena dia sudah lari. Dan tinggal tiga orang tadi, yaitu Kinanah yang secara langsung melakukan pembunuhan, dan Saudan dan Amrun bin Al-Hum. Ini nama-nama orang yang ikut dalam pembunuhan secara langsung ketika itu. Berkata Abdurrahman, sami'tu Aba Aun yaqulu. Ya, ini kisahnya. Daraba Kinana bin Bishr jabinahu. Di mana Kinana bin Bishr ini dengan pedangnya memukul dahi daripada Utsman dengan pedangnya ya, di arah depan dia memukul dahi Utsman yaitu dengan amud hadid fakhar al jaminihi. Akhirnya dipukul ini dengan suatu besi gitu ya. Tonggak besi dipukul, ada besi itu dipukul keningnya Utsman ya. Akhirnya Utsman jatuh tersungkur. Setelah itu dipenggal lehernya oleh Saudan bin Hamran Muradi. Akhirnya yang menghabisi Utsman dengan cara dengan pedangnya lehernya adalah ya, dengan setelah dia tersungkur lalu kita itu dilanjutkan oleh pembunuhannya oleh Saudan bin Hamran ini. Adapun Amru bin Al-Humku fawasaba ala Utsman fajalasa ala sadrihi. Nah, ini melihatkan kebencian dia. Dia duduk di atas dada Utsman ya, dan Utsman masih ada napasnya, masih belum berhenti napasnya. Bihi ramakun, ini dalam keadaan sakaratul maut itu dia mentusuk Utsman sebanyak 9 tusukan. Ya, 3 dia katakan fa amma salasa minhunna fa inni ta'antuhunna iyahu lillah. Dia katakan yang 3 adalah demi Allah, demi perjuangkan membela atas nama Allah gitu ya. Adapun 6 adalah fa inni ta'antuhunna iyahu lima kana fi sadri alaihi. Jadi aku yang 6 ini ada untuk membalaskan dendamku pada Utsman. Jadi orang-orang yang datang itu memang punya dendam kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berkata Ibnu Katsir ya, dalam riwayat Al-Ghafiqi bin Harb ya, setelah Muhammad Bakar datang menemui Utsman ya, memukul Utsman dengan besi di mulutnya. Ada mengatakan di mulutnya. Wa rafa'a Mus'ab alladhi baina yadayhi bi rijlihi. Ya, mendorong Mus'ab yang ada di pegangan Utsman dengan kakinya. Sehingga Mus'ab terjatuh sumastaqara baina yadayhi Utsman ya. Wasalat alaihi dima, akhirnya Al-Quran tersebut kena darah Utsman. Suma taqadama Saudan, kemudian maju Saudan bin Hamran dengan pedangnya. Famana'athu na'ilatun, ya na'ilah yang tadi kita sebutkan ya, dilarang oleh seseorang budak. Faqata'a asabi'aha, akhirnya itu terpotonglah jari jemarinya karena melarang menghambat membela Utsman. Fawallat fadaraba ajizataha biyadihi, kemudian berputar lagi dan dipukullah pinggangnya dengan tangannya oleh orang ini dengan saudan ini. Qala innaha lakabiratun ajiza, kemudian dekat ini ada kenapa ini wanita tua bangka ini ikut membela. Wadaraba Utsman faqatalahu, dan akhirnya dialah yang membunuh Utsman itu Saudan bin Hamran. Ini riwayat dari Ibnu Katsir. Lalu datanglah Ghulam Utsman ya. Ghulam ini adalah budak Utsman, datang membela Utsman, dibunuh juga oleh Saudan ini ya. Faqala Ghulam fa daraba Ghulam rajulun yuqalu lahu qatratan faqatalahu. Ini nama orang yang ketika datang pembantu budak Utsman ini ingin membela Utsman, akhirnya juga dia dibunuh. Wa arada al-mujrimuna hazza ra'sahu ba'da qatlihi. Ingin memotong kepalanya, menginjak-injak kepalanya. Fasahan nisa, akhirnya wanita artinya keluarga Utsman yang ada di dalam rumah berteriak. Wa darabna wujuhahunna fihinna imra'atahu na'ilah. Ya. Wa ummu banin wa banatihi, ya. Dan akhirnya mereka berteriak meminta tolong ya, dan di antara mereka ada yang kena pukul dengan orang-orang yang sedang berusaha membunuh Utsman tadi. Walamra Ibnu Adis zalika qala turkuhu fatarakuhu. Ya, ada lagi namanya orang yang ikut dalam masuk ke rumah Utsman namanya Ibnu Adis, lalu dia membilang kepada orang-orang yang sedang melakukan aksi pembunuhan kepada Utsman, biarkan saja. Akhirnya mereka meninggalkannya. Wa nana munadi minal mutamaridin ya qaum yahilu lana damuhu wa la yahilu lana maluhu. Akhirnya orang-orang yang demonstrasi tadi juga setelah mereka mengatakan wahai pasukan yang maksudnya wahai kaum, bagaimana tidak halal bagi kita ya, kena Apakah halal bagi kita darahnya dan tidak halal bagi kita hartanya? Jadi tujuan mereka ke Madinah ini sebetulnya ingin membunuh Utsman dan juga ingin merampas harta harta negara gitu. Akhirnya mereka mengatakan, sekarang Utsman sudah terbunuh, mari kita ambil hartanya. Ya, pantahabu ma fil bait wa lam turku syai'an hatta makana 'ala nisa. Mereka mengambil semua yang ada di rumah Utsman, ya, segala apa yang ada di rumah Utsman. Ya, wa lam turku syai'an, bahkan tidak ada mereka sisakan harga barang-barang berharga, bahkan perhiasan daripada wanita-wanita yang ada di rumah Utsman juga mereka ambil. Wastalabba rajulun yuqalu lahu Kalsum An-Najibi mala'ata sayyidana ila zaujatu khalifah. Ini akhirnya yakni seseorang bernama Kalsum ini menarik yaitu pakaian mahalnya yaitu mala'ah ini sebetu perhiasan daripada istri Utsman bin Affan, ya, fadaraba Kalsuman ghulam li Utsman faqatalahu, ya, summa qatala ghulam. Di mana ketika itu budak Utsman sempat membantu istri Utsman yang sedang diambil hartanya oleh Kalsum ini dan terbunuhnya Kalsum, dan akhirnya juga budak Utsman pun dibunuh oleh orang lain. Kemudian setelah itu, setelah mereka berhasil membunuh Utsman dan mengambil berbagai harta Utsman yang ada di rumah Utsman, mereka melakukan penjarahan ke Baitul Mal, ya, penjarahan Baitul Mal kaum muslimin. Fa akhadhu fihi bada'an farrah hirasuhu amam al-khawarij. Ya, setelah penjaga-penjaga Baitul Mal, ya, kas negara itu lari karena mereka takut dengan orang-orang yang sedang beringas ini, akan mereka mengambil semua. Ya. Dan terbunuhnya Utsman ini ada mengatakan hari Jumat, ya, wa kana qad madha min Dzulhijjah 18 laila. Ada mengatakan terbunuhnya setelah berlalunya 18 hari di bulan Dzulhijjah, ya. Pendapat yang masyhur pada tahun 35 Hijriah. Wa kana mutakhalafatihi, dan masa pemerintahan Utsman bin Affan adalah 12 tahun, ya, kecuali 12 hari. Dan umurnya saat itu adalah 82 tahun. Jadi umur Utsman ketika dia dibunuh oleh para demonstran ini, para kudetawan ini, yaitu sekitar umurnya ada mengatakan 84, ada mengatakan 83, ada mengatakan 82 tahun. Kemudian akhirnya setelah itu mereka, para demonstran ini, melakukan berbagai kerusakan, ya, di kota Madinah, diantaranya mengambil serta kekayaan negara yang tersimpan di Baitul Mal kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin sibuk dengan menyelesaikan untuk mengafani Utsman, memandikannya, mengafankannya, ya, mengafani, memandikan itu sebagian dari budak-budak Utsman yang masih, ya, Alaba bin wasala alaihi Jubair mut'im, ya. Setelah Utsman dimandikan, dikafani, disalatkan sehingga menjadi imam, itu adalah Jubair mut'im. Waqila Zubair, ada mengatakan Zubair ibn Awam. Okeylah, gadis dalikah menjadi imam salat mayatnya. Kemudian, ya, hanya sedikit di antara sahabat yang berani mengikuti jenazah Utsman, ya, di antaranya Hakim bin Hizam, wa Huwaid bin Abdul Huzza, wa Abu Jaham bin Huzaifa, wa Niyar bin Makram al-Aslami, wa Jubair Mut'im, wa Zaid bin Sabit, wa Ka'ab bin Malik, wa Talaha bin Ubaidillah, wa Zubair Mu'awam, wa Ali bin Abi Talib. Ini para sahabat yang ikut menyelarakan, mengantarkan, menguburkan Utsman bin Affan di Baqi. Kadzalika tabi'ahu ba'dun nisa minhunna imra'atahu Na'ila wa Ummu Banin, dan juga ikut menyelenggarakan mayat beliau itu dua orang istri beliau, yaitu pertama namanya Na'ila, yang kedua Ummu Banin. Wa ba'du sabiyyah, dan berapa anak-anak beliau dan juga anak-anak perempuan sahabat yang lainnya. Setelah khalifah, ya, selesai dikuburkan, akhirnya mereka mengeluarkan budak-budaknya yang juga, ya, terbunuh pada hari itu. Wahuma Sabih wa Najih, di antara namanya itu Sabih wa Najih. Pada fannaha ila jawar khalifah, dikubur juga dekat Utsman bin Affan. Fakana dafnuhum jami'an fi makanin yu'raf, yani bihasyi kaukab. Ini, jadi mereka dikuburkan di malam hari ketika itu di atas cahaya bintang. Kana khalifah qad ishtarahu liwasa bihi maqbara al-muslimin. Dikuburkan di daerah Baqi yang dahulu beliau diberi oleh Utsman bin Affan untuk memperluas wilayah perkuburan umum saat itu, dan di situ dikuburkan di bawah cahaya bintang gitu. Jadi di malam hari. Wadakhalu alaihi darahu allati talama awat almustad'afin wa raddat fiha jau'atun ja'in. Dan juga para demonstran ini juga apa namanya? Wa hakadha qada khalifah salis. Demikian terjadinya pembunuhan khalifah ketiga ini setelah badan segala suar bikulli khissatin wa dana'atin infiradu adam wujudil mudafiin, di mana para demonstran ini memanfaatkan kondisi di melakukan berbagai bentuk perbuatan-perbuatan keji ya, ketika mereka tidak tidak ada orang yang mampu menghambat perbuatan mereka. Karena qad aqsama alaihim an yalzimu buyutahum wa la yu'ridu anfusahum li iraqid dima, di mana para sahabat-sahabat saat itu mereka berdiam diri di rumah masing-masing karena takut terjadinya pertumpahan darah sesama kaum muslimin, ya maka mereka menjaga diri mereka dan tidak mau menjadi tertumpah darah sesama kaum muslimin. Wa bada'an harra may yakuffa yadahu min abidihi, ya setelah juga Utsman bin Affan memerdekakan dari budak-budaknya yang ikut membelahnya. Kemudian mereka para demonstran juga memasuki rumah-rumah yang disediakan oleh Utsman bin Affan untuk menampung fakir miskin dan para orang-orang yang kelaparan itu. Wasalu suyufahum wa qataluhu fi wahsyatin wa darawatin, ya, dan mereka melakukan pembunuhan-pembunuhan terhadap orang-orang yang ada di rumah itu. Lam yahtarimu syaikhu khatahu walam yarku lidha'fi, dan mereka para demonstran ini tidak memandang adanya orang tua, adanya orang lemah dan lain-lainnya, ya. Walam yakiru mushaf, mereka juga tidak menghormati mushaf yang ada di hadapan Utsman. Wa dha'at kullu al-muhawalat allati badalaha khalifah liyahqina biha dima'ul muslimin, semuanya menjadi sia-sia, semua upaya yang dilakukan oleh khalifah untuk menjaga tertumpahnya darah kaum muslimin. Wallahu haqqana bi dima'i az-zaki dima'ul muslimin, tetapi Utsman bin Affan telah melakukan sebuah sikap yang begitu pengorbanan yang besar demi tidak terjadinya pertumpahan darah yang lebih luas di kalangan muslimin, dia rela terbunuh dengan cara dengan dalam keadaan terzalimi. Nah, ini berapa kejadian di akhir itu, ya. Akhirnya tujuan mukhalifah yang di para demonstran ini bukan tujuannya sekadar membunuh khalifah, sebenarnya yang dianggap oleh kebanyakan orang, ya. Kalau seandainya mereka hanya sekadar membunuh khalifah, tentu urusannya selesai setelah Utsman bin Affan terbunuh. Akan tapi sebetulnya maksud mereka adalah ingin menimbulkan kerusakan dan kekacauan di tengah kaum muslimin, sehingga kita lihat bagaimana mereka merampas harta Baitul Mal dan harta Utsman, dan berapa membunuh pada orang-orang yang dilayani oleh Utsman di rumahnya, ya. Akhirnya fitnah demi khidmah, ya, berjalan terus sampai nanti terangkannya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Maka oleh sebab itu para penulis sejarah menjelaskan bahwa tujuan para demonstran ini adalah memiliki tujuan yang panjang, ya, ada rangkaian yang sudah mereka rencanakan, bukan hanya sekadar mengganti khalifah atau terhindarnya mereka dari kezalim khalifah. Kemudian wa madza yajni athwar min qatl khalifah idza istama'a al-muslimu ala khalifah akhar. Jadi mereka para demonstran ini, seandainya kaum muslimin memiliki pemimpin yang satu, terpilihnya khalifah, tentu mereka tidak bisa melanjutkan rencana-rencana yang telah mereka buat. Akhirnya mereka berusaha untuk selalu menimbulkan kekacauan-kekacauan seperti terjadi di pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pada akhirnya, ya, jelas bahwa mereka-mereka yang melakukan perbuatan pengepung rumah khalifah itu kebanyakan mereka dari kolong Khawarij. Ini terbukti ketika terjadi nanti perperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan para Khawarij, dan tuntutan mereka ketika perang Siffin nanti akan kita bahas, ya, bagaimana para demonstran-demonstran ini pada hakikatnya mereka adalah orang-orang di antara mereka yang sebelumnya telah kita jelaskan, ada yang mereka hanya tertipu, terfitnah, tidak tahu kejadian sebenarnya. Namun sebagian besar di antara mereka itu memang sudah memiliki rencana-rencana untuk menimbulkan kekacauan-kekacauan di tengah kaum muslimin. Taib. Itu apa namanya, berapa perkara yang dapat kita jelaskan dalam kesempatan ini, ya, di mana akhir telah terbunuhnya Utsman, kaum Muhajirin merapat, para demonstran pun meminta datang kepada Ali untuk menunjuk sebagai khalifah, ya, seakan-akan mereka ini adalah orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka bersembunyi di belakang, di bawah pasukan Ali nanti yang akan terbongkar setelah perang Siffin, di mana mereka sendiri pun mengatakan memberikan ancam pada Ali ketika Ali telah memecat pimpinan mereka itu Ashtar, ya. Akhirnya setelah Utsman wafat, terbunuh, kemudian terjadi kekacauan begitu, akhirnya Ali bin Abi Thalib secara terpaksa melanjutkan pemerintahan Khulafaur Rasyidin dan dibaiat oleh para sahabat-sahabat yang senior. Di masa selama Utsman bin Affan dikepung, ya, yang menjadi imam salat, ya, sebagian sahabat ada yang enggan karena adalah imam fitnah. Akhirnya Utsman mengatakan sebaik-baik yang kalian lakukan adalah salat. Maka Utsman bin Affan memberikan jalan terbaik di antara mereka, dan akhirnya tidak terjadi pertumpahan darah yang cukup besar dan ataupun korban begitu banyak, dengan kesabaran Khalifah Utsman bin Affan, yang memang Khalifah Utsman bin Affan juga yang disebutkan dalam sunnah beliau adalah syahid ketika Utsman bin Affan dan Umar berkhutbah ketika berada di atas Uhud, ya, termasuk Abu Bakar Siddiq Ranhu, ya, ketika Uhud, dan juga sekali dan juga di ada riwayat menyebutkan di Bukit Hira ketika terjadi kekacauan ini bergoncang begitu, maka di Bukit Uhud Rasulullah mengatakan, oh sebut ya Uhud, fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidain, ya, tenanglah wahai Bukit Uhud, sungguhnya atasmu sekarang ini ada seorang nabi dan seorang siddiq, Abu Bakar Siddiq maksudnya, dan dua orang syahid yaitu Umar dan Utsman. Demikian pula wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada Utsman. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah menyebutkan, ketika menyebutkan terjadinya fitnah dan balwa, Rasulullah SAW mengarahkan kepada Utsman, ini akan terjadi orang terbunuh di saat terjadinya fitnah dan ala balwa tusibuhu, ya, dari kejadian-kejadian fitnah yang akan menimpanya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib bersedia untuk memimpin kaum muslimin menjadi khalifah, ya, setelah terjadinya diskusi yang panjang antara sahabat-sahabat senior. Nah, diangkatlah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah setelah Utsman bin Affan, yang insyaAllah akan kita bahas pada kajian yang akan datang. Sebetulnya masih ada pembahasan sebelum ini, adalah kita mungkin pada pembahasan yang akan datang kita akan bahas tentang apa saja tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada Utsman di saat pemerintahannya, alasan-alasan para demonstran ini, para kudetawan ini, ya, yang melakukan, apa alasan mereka, apakah benar tuduhan-tuduhan itu atau bagaimana. Nah, ini ada berapa tuduhan, nanti akan kita jawab insyaAllah pada kajian yang akan datang, agar jelas permasalahannya, apa yang mereka tidak senangi dari Utsman, apa kenyataan yang terjadi sebenarnya. Jadi antara tuduhannya adalah Utsman banyak mengangkat daripada gubernur-gubernur dari kalangan keluarganya umpamanya, atau tuduhan mereka lagi menuduhkan seperti Utsman lari di waktu perang Uhud, ataupun tidak ikut perang Badar, atau tidak ikut perang Bai'at Ridwan, dan juga Utsman juga dituduh telah banyak memperluas lahan untuk penjagaan harta sedekah, ya, yang disebut dengan hima. Nah, ini akan kita bahas insyaAllah pada kajian yang akan datang, untuk menjelaskan apakah benar tuduhan-tuduhan itu, apa bagaimana ijtihad Utsman dalam masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Untuk materi barangkali kita cukup sampai di sini dulu, dan berikutnya kita akan dengarkan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa dan pendengar yang ikut bergabung bersama kita pagi ini. Dan selanjutnya kita kembalikan kepada akhir madu kita dari studio Cilengsi. Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang bermanfaat ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik bagi kita semuanya, memudahkan kita untuk memahami dan juga mengilmui setiap pelajaran yang disampaikan oleh Ustaz. Dan ikhwatul Islam, kami buka sesi tanya jawab. Silakan bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 untuk Anda yang menghubungi kami via telepon, untuk pesan singkat di 0819896543. Sebelum masuk ke telepon, kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan yang pertama Ustaz, dari Abdullah yang bertanya, barakallahu fiik Ustaz, apakah benar dalam kelompok kudeta tersebut ada sahabat Abdullah bin Abu Bakar, putra Abu Bakar As-Siddiq. Apakah hal ini benar, Ustaz? Silakan, Ustaz. Taib, tadi kita jelaskan yang ada adalah Muhammad bin Abi Bakar, bukan Abdullah bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abu Bakar ini adalah sebetulnya ketika para sahabat mendatangi Utsman, ketika orang-orang Mesir datang ke Madinah itu, awal datang mereka berembuk, ya, dan akhirnya Utsman memberikan solusi untuk itu akan mengganti gubernur Mesir dengan Muhammad bin Abu Bakar. Nah, akhirnya telah disepakati itu, mereka kembali dalam perjalanan. Dalam perjalanan ini terjadi sebuah skenario membuat pasukan itu kembali lagi, orang-orang yang mudah-mudahan kembali lagi ke Madinah. Nah, itu sebetulnya. Jadi Muhammad bin Bakar memang berada di pihak itu, mungkin dia tertipu dengan aktor-aktor ini, karena memang beliau sudah diangkat oleh Utsman untuk menggantikan gubernur Mesir, ya, Muhammad bin Bakar ini. Nah, ketika didapatkan ada surat yang dibawa oleh seorang budak, ya, dan budak ini sebetulnya memang budak Utsman, tetapi budak ini dijelaskan pada Rusia sudah memiliki semacam hubungan dengan para aktor-aktor yang merencanakan kudeta ini. Nah, akhirnya dia berpura-pura. Maka disebutkan oleh pembawa riwayat, menyebutkan dia itu seakan-akan meminta supaya ditangkap. Ya, muncul lari. Bukan hanya dia sekedar, kalau memang dia membuat surat dari, memang dia punya misi tertentu, tentu dia akan lari terus menuju ke Mesir, menyampaikan surat itu kepada gubernur Mesir. Tapi dia itu disebutkan oleh periwayat itu, ya akan dia minta ditangkap, gitu. Ya, muncul akan memancing-mancing begitu. Nah, di dalam surat itu bunyinya adalah, yaitu memerintahkan kepada gubernur Mesir, ya, agar setiap orang yang Mesir yang datang ke Madinah ini diberi hukuman. Nah, dan kemudian pembatalan terhadap surat khalifah yang mengangkat Muhammad Bakar sebagai gubernur Mesir. Nah, ini sebetulnya terjadi. Jadi memang dalam kisah ini semua penulis sejarah mengatakan memang Muhammad bin Bakar termasuk di bagian orang-orang yang melakukan kudeta itu, Muhammad bin Bakar ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya kami akan bacakan pesan singkat kembali dari Ibnu Anas di Bukit Tinggi yang bertanya. Ustaz, pertanyaan saya, berapa lama kekhalifahan Imam Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan pada usia keberapakah Utsman radhiyallahu anhu menjadi syuhada? Silakan, Ustaz. Kekhalifahannya sebenarnya kita jelaskan tadi berkisar sekitar 12 tahun, ya. Kemudian beliau meninggal dalam umur 84, ada yang mengatakan 44 tahun, ada yang mengatakan 82, ada yang umur 82 tahun. Itu ada beberapa riwayat menyebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Ustaz, atas jawabannya. Dan selanjutnya kita akan beralih ke penelpon. Silahkan ikhwatul Islam yang ingin bertanya langsung, kami tunggu pertanyaan Anda yang berkesesuaian dengan apa yang telah Ustaz sampaikan. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Afwan, ini Rizna. Saya mau bertanya, Pak Ustaz, termasuk Khawarij juga yang membunuh Utsman bin Affan, Pak Ustaz? Dan kalau misalnya Utsman bin Affan dibunuh oleh Khawarij, apakah kayak istrinya, anaknya Utsman kan ada yang keluarganya Utsman ada yang nikah sama Rasul, itu apakah mereka juga tidak layak menerima zakat, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, pertama pertanyaan beliau adalah apakah orang yang melakukan pembunuhan Utsman, iya. Sebetulnya Khawarij itu sudah muncul di zaman Utsman bin Affan. Di antara mereka ada yang ikut dalam itu, tapi belum berbentuk semacam gerakan menyendiri. Karena yang ikut dalam demonstrasi dan mengkudetawan itu bermacam-macam latar belakangnya. Ada orang awam yang terprovokasi tidak tahu hakikatnya, karena tertipu dengan media berbagai informasi yang simpang siur saat itu. Nah, di antara mereka maka ada yang menyesal setelah kejadian itu. Namun di antara mereka memang adalah orang yang bertujuan ingin memang pesanan, ataupun orang-orang yang memang merencanakan gerakan itu untuk membuat menghambat kemajuan Islam dan menentang kekuasaan Islam. Ya, dan di antaranya mereka yang membunuh ini bisa dihukum khawarij. Kenapa? Mereka ini bersikap seperti khawarij, tapi ulama kita masih menyebutkan namanya istilahnya suwar. Khawarij itu adalah orang yang mengkafirin para pelaku dosa besar yang mereka sudah dikenal di masa Ali bin Abi Thalib, yang mereka memisahkan diri. Namun salah satu sifat khawarij adalah melakukan kudeta dengan alasan agama. Ya, karena yang melakukan kudeta itu ada dalam hukum fikih ada dua jenis. Ada khawarij, ada namanya bughat. Bughat ini adalah hanya alasannya adalah ingin merebut kekuasaan saja. Tidak mengembelkan, tidak memprovokasi orang dengan atas nama agama. Tapi murni karena politik saja, itu disebut bughat. Maka hukumnya juga ada hukumnya bagi bughat itu dalam hukum fikih. Ya, dibahas oleh para ulama kita. Alakala khawarij itu adalah perbuatan yang mereka memang didasari oleh doktrin-doktrin agama begitu. Nah, maka mereka yang melakukan pembunuhan terhadap Utsman itu adalah salah satu tindakan khawarij, karena memang sifat-sifat khawarij disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW adalah ya mereka pertama tidak mau taat kepada pemerintah, ya kemudian membunuh para orang-orang Islam dengan dasar pengkafiran. Gitu. Adapun masalah Utsman menikah dengan putri Rasulullah SAW, itu ada dua putri Rasulullah SAW menikah oleh Utsman, yaitu Ummu Kalsum dan Luqayyah. Nah, kalau anak-anak dari apa namanya Utsman itu tidak bagian dari Al-Bait, karena memang apa namanya, karena dia bukan dari Bani Hashim dan Bani, karena dalam bahasa Arab itu keturunan mengikuti ayah, ya, mengikuti ayah itu maksudnya. Tapi itu adalah cucu Rasulullah SAW. Yang ikut ke Al-Bait itu adalah istri Rasulullah SAW, ya, kemudian orang-orang yang beriman dari kalangan Bani Muttalib dan Bani Hashim. Itulah mereka yang diharamkan menerima zakat. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Kembali kami akan membuka sesi tanya jawab untuk via telepon. Silakan di 0218236543 untuk Anda yang menghubungi kami. Silakan. Halo. Halo. Kami mau kembali untuk Anda yang ingin bertanya, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya dengan Ustaz Dr. Ali Musri. Iya. Ini dengan Bapak siapa ini, di mana? Dari Abi Zaki di Bandar Lampung. Silakan pertanyaannya. Iya. Menarik sekali tadi pembahasannya tentang masalah pembunuhan Utsman. Apabila kita tarik garis benang merahnya, Ustaz, apakah sama dengan orang-orang khawarij sekarang yang memprovokasi orang-orang awam untuk membenci pemerintahan, Ustaz? Barakallahu fikum. Itu saja mungkin. Barakallahu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan, Ustaz. Baik, kita sudah jelaskan sifat-sifat khawarij itu banyak sekali. Ya, yang provokasi untuk pemerintah ini ada juga motifnya berbeda-beda. Jadi maka tidak setiap orang yang melakukan kudeta itu dianggap khawarij, tapi ulama kita juga mengatakan istilahnya bughat. Bughat. Nah, khawarij itu dia dikatakan khawarij, definisi oleh para ulama adalah yaitu alladzina kafiruna nas bil kaba'ir, yang mengkafirkan manusia dengan alasan melakukan dosa. Jadi mereka khuruj kepada hakim melawan tang penguasa karena mereka menganggap penguasa sudah kafir. Dengan karena kafirnya itu, dia kafir gara-gara tidak menerapkan pamannya terjadi penipuan-penipuan dalam kuasanya. Ini dasarnya dia. Jadi doktrinnya beda di antara doktrin ini berdasarkan dia melihat alasannya adalah penguasa kafir harus dilawan. Nah, itu kalau khawarij. Kalau orang bughat, dasarnya bukan itu, dasarnya adalah ingin mendapat kekuasaan duniawi, gitu aja. Nah, kalau motivasinya itu ya melihat kekafiran penguasa, ya, dengan doktrin-doktrin, kemudian artinya penguasa yang melakukan dosa besar, ya, yang tidak sampai pada tingkat kekufuran lalu dikafirkan, ini memang khawarij gitu. Nah, tapi yang memprovokasi orang menentang penguasa ini, tapi kita katakan tidak semuanya khawarij, dan juga tidak bisa kita katakan tidak kita kan khawarij. Di antara mereka ada yang khawarij, ya, di antara mereka ada yang khawarij, ada yang tidak. Tapi bagaimana bedanya? Bedanya dari doktrin mereka untuk melakukan tindakan itu. Jika doktrin mereka berdasarkan pengkafiran alasan mereka, karena mereka sebetulnya memang itu yang mereka agar orang-orang bisa mereka provokasi, mereka mengkafirkan para penguasa. Nah, ini doktrin ini. Tapi kalau alasan dia untuk melawan penguasa bukan untuk pengkafiran, ya, tidak menganggap, bahkan orang ini murni politik, itu maksud saya. Dimana yang dijelaskan oleh perbedaan atau dijelaskan oleh Quran antara bughat, istilah bughat. Tapi kedua-duanya ini mendapat hukuman sebetulnya. Ada hukumannya dalam Islam. Ya, al-bughat itu ada hukumannya dalam Islam, dijelaskan para ulama. Karena hadis-hadis Rasulullah SAW menegaskan kita untuk bersabar dari kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa. Semua hadis-hadis menerang tentang wajibnya sabar itu menunjukkan penguasa itu bukan berlaku adil, tapi buat zalim. Maka datang perintah untuk sabar atas kezaliman itu. Sebenarnya yang dilakukan oleh para sahabat, kesabaran atas kezaliman yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf, demikian kezaliman-kezaliman terjadi di masa berbagai pemerintah para ulama seperti Imam Ahmad, ya, disiksa dan seterusnya untuk mengakui ajaran yang dipegang oleh penguasa itu, mengakui Al-Quran, mengatakan Al-Quran adalah makhluk, dan banyak sekali kondisi-kondisi yang terjadi. Maka itu perbedaan antara tindakan khawat dengan orang yang murni dan atas dasar politik saja. Tapi kedua-duanya perbuatan itu dilarang dalam Islam, merusak rasa keamanan, ya. Makanya banyak sekali hadis-hadis yang mewajibkan kita untuk bersabar dari atas kezaliman penguasa tersebut, ya. Bahkan dalam hadis disebutkan wa in akhadha malak wa daraba darak, atau ukhidha maluk wa daraba darak, sampai penguasa itu buat zalim yang melewatkan, ya, kelewatan sampai mengambil harta dan menyiksamu. Rasulullah SAW menyatakan tetap dengar patuh. Bahkan dalam hadis Huzaifah mengatakan akan datang pemimpin, ya, yaitu kulubun kulubu syaitin fi jismanil insan, memiliki hati seperti hati setan tapi dia bertubuh manusia, ya. Maka oleh sebab itu kita wajib memberikan nasihat kepada penguasa, bukan berarti kita diam, tapi sesuai dengan tuntunan-tuntunan, dengan fasilitas-fasilitas, dengan cara-cara yang memang elegan, bukan dengan cara memprovokasi, karena hal itu tidak akan membawa solusi untuk masalah yang ada, ya. Dan sudah kita lihat dalam banyak sejarah, bahkan bangsa kita sudah mengalami sekian kali dengan peristiwa seperti ini. Apakah kita akan mengulangi peristiwa-peristiwa itu? Ya, sekarang bagaimana dengan ketika terjadi provokasi untuk menjatuhkan Presiden Soeharto? Ya, dengan provokasi-provokasi terjadilah fitnah-fitnah, kemungkaran-kemungkaran, pembunuhan-pembunuhan, penjara-penjara yang tidak bisa dihitung. Kemudian kembali kondisi politik kita kacau, kembali kondisi ekonomi kita kacau. Apakah ini yang kita inginkan? Ya, maka segala hal sesuatu ini mari kita tempuh dengan cara-cara yang memang disyariatkan oleh Allah, dan itu yang berkah insyaAllah. Walaupun cara itu kita lihat tidak memuaskan, tapi yang kita cari adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepuasan, kemarahan yang ada dalam diri kita, kita ungkapkan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, itu akan membawa kepada kerugian dan penyesalan. Cuma hari ini, ya, betapa banyak orang-orang mengakui bahwa apa yang disebut dengan reformasi itu adalah hal yang lebih buruk daripada apa yang bahasa Soeharto, ya. Mungkin yang beruntung itu adalah orang-orang yang mendapat jabatan, tokoh-tokoh politik yang beruntung. Tapi masyarakat yang kejadian ini ada beruntung? Tidak ada. Keberuntungan tidak pernah diraih oleh masyarakat dengan apa yang telah dilakukan oleh reformasi, tidak ada sama sekali. Bahkan kemungkaran, coba lihat LGBT dan berbagai bentuk kemungkaran, kerusakan moral, segala macam, semakin merajalela, korupsi semakin banyak. Ya, apa yang mereka alasan mereka menjatuhkan Pak Soeharto dan korupsi, sebetulnya korupsi yang terjadi di dalam reformasi ini luar biasa lagi gitu. Maka oleh sebab itu, Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab kalau Minhajus Sunnah Nabawiyah merentet sejarah-sejarah orang-orang yang melakukan kudeta kepada penguasa, akhirnya beliau simpulkan la yuslihuna dinan wala dunya. Mereka tidak memperbaiki kondisi agama, ya, dan juga tidak membawa kebaikan untuk agama dan juga tidak urusan dunia. Nah, urusan dunia kalau kita lihat negara kita, semakin hari ini semakin bangsa kita semakin morat-marit, kondisi masyarakat kita, kondisi ekonomi kita semakin morat-marit. Kenapa? Karena solusi-solusi yang kita cari bukan solusi-solusi yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti ini rekomendasi bagi para penguasa untuk berbuat semena-mena, berbuat kezaliman, tidak. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya, ya. Man mata yawma yamutu wa ghasil ra'aytihi lam yara ra'yatan jannah. Hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meninggal, ya, mawala amra ummati, ya, siapa yang menjadi pemimpin umatku, kemudian semuanya menutu wa ghasil ra'ayatihi, dia ketika meninggal dalam menipu rakyatnya, dia tidak akan mencoba surga. Dan bahkan banyak lagi hadis-hadis ancam bagi para penguasa-penguasa yang zalim, ya, di akhir kelak, ya. Oleh sebab itu sebetulnya bukan berarti ketika kita bersabar, bukan berarti kita berdiam dengan kemungkaran, bukan berarti pula kita memberikan rekomendasi membuka jalan lebar-lebar untuk membuat kezaliman, tidak. Ya, kezaliman itu baik penguasa, baik rakyat biasa akan membawa akibatnya, akan merasakan akibatnya di dunia dan akhirat kelak. Pasti itu. Lihat betapa banyaknya orang-orang yang berkuasa dengan cara kezaliman menjadi mengalami drastis dalam kehidupannya. Ya, lihat pemimpin-pemimpin dunia yang berkuasa dengan cara kezaliman, akhir dari kehidupannya pasti akan membawa kehinaan dalam kehidupannya di dunia apalagi kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan semoga apa yang telah Ustaz sampaikan menjadikan pencerahan untuk kita. Selanjutnya Ustaz, kita akan beralih ke pesan singkat, pertanyaan yang telah masuk dari Ibu Imas yang beliau bertanya sebagai berikut. Ustaz mau bertanya tentang Utsman, dikatakan Utsman menggencarkan sistem politik yang nepotisme dan tidak adil. Dan Ali dikatakan tidak menghukum orang yang membunuh Utsman, malah diangkat menjadi pejabat pemerintah. Terima kasih Ustaz. Bagaimana tentang hal ini Ustaz? Silakan. Baik, insyaallah untuk masalah ini kita akan bahas pada kajian yang akan datang ya. Apa alasan Utsman mengangkat sebagian keluarganya ya? Sebetulnya pengangkatan keluarga sebagai pejabat itu tidak mutlak dianggap nepotisme jika orang itu adalah mampu. Namun jika kita lihat persentase keluarga Utsman yang menjadi pejabat dengan persentase yang menjabat saat itu tidak seberapa jumlahnya. Hanya waktu itu ada sekitar 3 atau 2 orang saja. Ya, dalam Abi Sarah yang di Mesir, kemudian Muawiyah gitu saja. Tidak berapa orang sebetulnya. Cuman memang provokasi ini dilakukan orang-orang. Memang beda dengan Umar bin Khattab, tidak ada seorang pun. Kalau dibanding di masa Umar bin Khattab, memang tidak ada di keluarga Bani Adi yang diangkat oleh Umar bin Khattab. Betul itu. Kalau dibanding Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, memang betul. Tapi kalau dikatakan Utsman di masa dia diangkat keluarganya menjadi pejabat, memang ada, tapi bukan berarti semua pejabat itu dari kalangan keluarganya. Tidak begitu. Maka kalau kita lihat pejabat-pejabat di masa Utsman itu, ya banyak orang-orang yang bukan dari keluarga Utsman gitu. Nah, Utsman pun mengangkat saudara keluarga-keluarganya. Itu pun memang ada kronologinya, memang seperti Ibn Abi Sarah yang ada di Mesir, dialah yang menaklukkan Mesir. Ya, dialah yang membela kembali menormalkan kondisi Mesir dan juga dia juga berjihad. Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan bukan diangkat oleh Utsman, sudah diangkat di masa Umar bin Khattab. Kenapa harus disalahkan Utsman? Dan ini terpercaya di masa Umar bin Khattab. Kita tahu bahwa Umar bin Khattab ketika mengangkat seorang gubernur itu adalah pilihan yang luar biasa gitu. Ya, lihat Muawiyah ini betul-betul mampu mengelola negeri Syam dengan kebijakan selama pemerintahan Umar bin Khattab. Maka dan tidak dipecat di masa Utsman. Ya, itu saja sebetulnya, dia yang mengangkat Muawiyah bukan Utsman. Awalnya adalah Umar bin Khattab. Nah, ini yang kita kalau kita baca peta politik, peta pemuasaan itu kita harus objektif saja gitu loh. Dan kalau kita lihat Muawiyah ini memiliki jasa yang juga lah besar, bagaimana dialah yang mengusulkan pada Utsman terjadinya penaklukan kepulauan Kubrus dan seterusnya, ya memiliki angkatan laut yang begitu kuat saat juga atas usulan Utsman. Usulan Muawiyah kepada Utsman dan seterusnya. Jadi sebetulnya memang kita akan bahas besok itu sengaja diembus-embuskan begitu ya. Pemanya di pemerintah kita semuanya ada 2 orang, 2 orang, 3 orang yang diangkat di keribanya. Dianggap ini pemerintah adalah pro kepada keluarga ataupun nepotisme yang segala macam. Ya, lihat gubernur-gubernur yang lain pemanya atau pejabat yang lain. Tapi yang penting apabila seseorang mengangkat saudaranya itu ya layak, pantas memegang jabatan, sudah selesai cerita. Tapi tidak mampu memerintah, ya tidak punya keahlian, kemudian diberi kepercayaan, ini yang mengkhianati amanah namanya. Tapi kalau dia layak, untuk apa? Atau kita punya anak, ya kita punya perusahaan atau punya apa, anak kita lebih bisa kita tegur, bisa lebih kita detail, tidak masalah untuk membantu. Jika dia mampu dan punya kemampuan untuk memegang suatu urusan itu tidak bermasalah dengan agama kita. Yang jadi masalah adalah mengangkat teman-teman dekat, keluarga dekat untuk berkuasa ataupun teman-teman separtai sedangkan dia tidak memiliki kemampuan untuk membangku jabatan itu, melaksanakan pekerjaan. Ini baru nepotisme. Jadi tidak mutlak nepotisme itu diharamkan ataupun salah ya. Kalau memang itu adalah wajar lah ya, seseorang dengan temannya lebih mudah berkoordinasi, mudah melakukan sebuah pekerjaan urusan, bisa saja diangkat. Yang penting keluarga dan kerabatnya itu adalah orang yang bisa bekerja dan menjalankan pemerintahan. Nah, ini berapa jawaban untuk tentang pengangkatan Utsman. Dan kita katakan yang diangkat oleh Utsman tidak berapa orang. Ya, bahkan seperti Muawiyah itu bukan Utsman, di masa Utsman itu sudah semenjak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian masalah Ali tidak menghukum. Ali bukan tidak menghukum. Diskusi antara Ali dengan Muawiyah adalah tentang Muawiyah menginginkan, ya, saya memberi syarat, saya akan mengajak rakyat Syam untuk membaiat engkau setelah engkau memberikan hukum pada para pembunuh Utsman. Nah, Ali tidak mampu melaksanakan itu sebelum kita bersatu dulu. Keinginan Ali, mari kita semua kompak dulu, kuatkan dulu kekuatan kita, karena kan kondisi dalam keadaan terganggu keamanan. Ya, bahkan pasukan-pasukan yang ikut membunuh Utsman itu berada dalam pasukan Ali, itu betul. Dan mereka ini datang dari berbagai kabilah. Maka alasan Ali begitu. Ali belum bisa menghukum mereka karena memang belum stabil kekuasaan ini. Nah, karena itulah orang-orang yang berada dalam pasukan Ali ketika perang Siffin, mereka memisahkan diri dari Ali ketika sudah hampir ada perdamaian antara Muawiyah dengan Ali. Nah, itulah mereka yang berpisah dengan Ali, orang Khawarij itu yang mengucilkan diri mereka ke daerah Harura namanya. Jadi bukan berarti Ali senang ya dengan pembunuhan Utsman, bukan berarti dia ikut, tidak. Bahkan ungkapan-ungkapan Ali mengatakan, Ali mengatakan saya berlepas diri dari dosa mereka, dan sebenarnya Ali bahkan orang yang sangat, bahkan dalam sebuah riwayat ketika terbunuhnya Utsman, Ali memukul anaknya Husain dan Hasan, anaknya Hasan Husain, bagaimana itu? Ya, kecewanya dengan anaknya dia, kenapa kalian membiarkan bisa terbunuhnya Khalifah? Ini bukan berarti setuju, cuman kita tidak bisa mengatakan hal itu gampang. Dan saat kita bercerita hari ini, kondisi saat itu adalah kondisi yang jauh lebih sulit dari apa yang kita bayangkan. Dia tidak ada namanya alat untuk komunikasi, informasi yang simpang siur, ya, kondisi yang begitu sulit terjadi saat terjadi hal itu. Jangankan di masa mereka, masa kita saja sekarang ketika terjadi kekacauan, itu kan tidak semua informasi itu simpang siur. Sulit ya untuk mencari sebuah fakta yang benar. Itu di zaman kita aja, makanya terjadi berbagai chaos dan berbagai kekacauan zaman kita karena hal itu kan. Ada kadang antara menteri dengan menteri diadu, kadang antara presiden dengan panglima ABRI bisa diadu dengan informasi-informasi yang ada. Nah, begitu pula saat itu memang sudah ada aktornya yang membuat skenario kekacauan itu. Jadi bukan berarti Ali pro dengan pembunuh Utsman, tidak. Ya, makanya Ali pun tetap melaksanakan hukuman kepada pembunuh Utsman. Cuman berbeda istihadnya dengan Muawiyah. Istihadnya Ali, kita bersatu dulu, kuatkan dulu kekuatan angkatan perang kita, kuatkan dulu angkatan keamanan, baru kita akan tangkap mereka satu persatu. Karena jumlah mereka sangat banyak, dan mereka terdiri dari berbagai daerah dan berbagai kabilah, jadi tidak gampang itu, ya, jumlah mereka yang begitu besar. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan berikutnya kami bacakan kembali pertanyaan yang telah masuk dari Abdillah yang bertanya, Ustaz, mohon maaf saya sedikit bingung tentang penjelasan ketika Khalifah Utsman bin Affan keluar membuka pintu membawa perisai dan pedang, tapi kenapa terbunuhnya lagi membaca Al-Quran? Mohon penjelasannya, Ustaz, silakan. Itu Utsman bin Affan, kita katakan itu dia membuka pintu saat dia sudah siap ya mengusir orang-orang itu yang demonstrasi. Kan pengusiran ini bukan satu hari dua hari, itu ada hampir satu bulan mereka dikepung itu rumah Utsman bin Affan. Nah, satu kesempatan Utsman apa bisa keluar membawa perisai mereka, dan akhirnya itu dari pasukan Mesir itu mundur takut melihat Utsman. Akhirnya Utsman masuk lagi ke rumahnya, ya, dengan pintu sudah terbuka begitu, karena Utsman siap untuk dibunuh. Itu perisai itu masuk pada hari yang sebelum dia terbunuhnya, itu kita jelaskan. Kan berhari-hari mereka mengepung. Nah, ketika Hasan Hussein para anak-anak sahabat itu, Utsman datang membuka pintu, memberikan nasihat kepada mereka tidak usah dijaga, dan Utsman pun keluar itu saat itu membawa perisai dan pedang. Kemudian Utsman masuk lagi, bukan berarti dia bertahan di pintu saat itu, dia masuk lagi di rumahnya beribadah biasa saja. Utsman tidak bisa ke masjid, Utsman dilarang, bahkan air pun dilarang masuk ke rumahnya, dan itu sudah kita bahas pada penjelasan yang lalu. Bahkan sebagian sahabat Ali bin Abi Thalib pun ikut mengantarkan air, ya, Ali bin Abi Thalib, Tolha, Zubair, dan mereka dihadang oleh para demonstran ini. Dan satu kali kita pernah menyebutkan di mana Ali melemparkan sorbannya ke rumah Utsman, ya, agar Utsman tahu bahwa Ali datang sebetulnya, tapi dia tidak bisa masuk mengantarkan air. Akhirnya adalah Ummu Habibah yang masuk melewat rumah salah seorang sahabat lain yang bertampingan dengan rumah Utsman. Nah, ini sudah kita jelaskan. Jadi kondisinya itu bukan satu hari yaitu pengepungan itu. Itu hampir satu bulan ya pengepungan ini rumah Utsman itu oleh para demonstran itu. Sampai sebelum haji, ya, bahkan sudah pulang orang haji, 18 Zulhijjah itu kan sudah selesai orang haji. Nah, akhirnya orang pengepung-pengepung ini, para demonstran ini mendengar orang-orang yang melaksanakan haji itu datang ke Madinah ingin membela Khalifah. Akhirnya mereka lebih cepat mengambil tindakan sebelum mereka tidak sebelum mereka bisa dihalang dari apa namanya atau dihadang atau dilawan oleh pasukan yang akan ikut membela khalifah ke Madinah. Itu kejadiannya. Namun hari Jumat pagi itu, ya malamnya khalifah Utsman bin Affan bermimpi, dan itulah akhirnya beliau masuk, kemudian setiap orang masuk beliau nasihatin, ya tidak jadi berani membunuh beliau, itu kejadiannya. Namun di akhir orang-orang yang masuk adalah Muhammad bin Abu Bakar, kemudian tiga orang lain tadi kita sebutkan, itu yang akhirnya melaksanakan eksekusi Utsman bin Affan. Tapi setelah Muhammad bin Bakar ini meninggalkan mereka bertiga, makanya ketika Ali bin Abi Thalib memanggil Muhammad bin Bakar, dipersaksikan oleh istri Utsman, istri Utsman mengatakan bahwa Muhammad bin Bakar tidak ikut melakukan eksekusi pembunuhan, hanya sekedar waktu masuk memegang jenggot Utsman. Itu dijelaskan oleh Na'ilah, istri dari Utsman bin Affan radhiyallahu anha. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan berikutnya kami akan balik kembali ke pemirsa dan pendengar Radio Roja yang ingin bertanya langsung via telepon, silakan di 0218236543 sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Dengan saya, Ibu Suswati. Uh-huh. Silakan pertanyaannya, Ibu Suswati. Boleh nanya di luar tema. Kami harapkan pertanyaan sesuai dengan pembahasan, Ibu. Iya. Ya. Begini, kalau rambut digunting atau dikumpulkan rontokan-rontokan itu boleh dibuang lewat sampah? Berikut sampah. Sudah, itu aja, Bu. Cuman itu. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih, Bu, atas pertanyaannya. Silakan, Ustaz. Ya, memang ada sebagian orang memiliki pemahaman, ya, apalagi sedang haid umpamanya, atau motong kuku atau rambut, menganggap harus dikuburkan segala macam. Itu tidak ada, biasa saja, boleh dibuang lewat sampah, boleh dibuang lewat sampah, ya tidak masalah, karena rambut yang sudah lepas itu berarti adalah bangkai, dan itu di apa namanya, dibuang saja, biasa saja. Tidak ada tuntunan dalam Islam harus dikubur atau macam-macamnya, tidak ada. Cuman mungkin kehati-hatian sebagian memperlu rambut itu dibuang ke tong sampah dengan tidak apa namanya dibungkus semacam itu, agar tersembunyi, begitu maksud saya, tersembunyi, karena kadang-kadang di antara hal yang biasa dipergunakan orang untuk mengguna-guna atau sihir itu adalah melalui rambut. Itu aja kehati-hatian sebetulnya. Tapi adakah syariatnya agar dikubur, agar di gimana-mana, tidak ada, boleh saja dibuang lewat sampah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat, dan kami akan bacakan pesan singkat yang terakhir Ustaz sebelum kami akhiri perjumpaan ini. Pertanyaan yang telah masuk dari hamba Allah yang bertanya, assalamualaikum Ustaz, apakah di negara kita tercinta ini saat ini sudah ada khalifah, dan apakah wajib bagi kita mengikutinya melalui baiat? Mohon penjelasannya Ustaz, syukran. Afwan, ulangi pertanyaannya, tadi suara agak terputus. Nah Ustaz, dari hamba Allah yang bertanya, apakah di negara tercinta ini sudah ada khalifah, dan wajibkah kita untuk mengikutinya melalui baiat? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Kata-kata khalifah dalam istilah agama itu ada dua maknanya. Khalifah dalam artian memang khalifah ar-Rashidin yang ada di masa khalifah ar-Rashidin, ataupun khalifah juga artinya setiap pemimpin, karena Rasulullah dalam hadis menyebutkan satakunu khulafa fataktsur, ini menunjukkan semua akan terjadi khalifah-khalifah akan menjadi banyak, kata Rasul, satakunu khulafa fataktsur. Nah ini menunjukkan bahwa setiap pemimpin bisa disebut khalifah, itu yang pertama dalam hadis ini. Dalam hadis yang lain, hadis Safina, ya Rasulullah SAW menyebutkan khilafatun nubuwah 30 sana summa yu'tillahul mulka may yasha, ya. Kepemimpinan untuk khilafah nubuwah itu kata Rasulullah hanya 30 tahun. Kemudian Allah akan memberikan kekuasaan kepada orang yang kehendaki. Nah, itu al-mulk dalam bentuk kerajaan. Jadi kalau kita menggunakan lafaz khalifah secara umum arti kepemimpinan, bisa artinya untuk setiap pemimpin juga sebut khalifah. Bahkan orang-orang Khawarij setiap pemimpin mereka masuk khalifah, ya. Itu harus kita ketahui. bahwa sejak dahulu orang Khawarij itu selalu menamakan pemimpin khalifah khalifah. Ya, karena bagi mereka yang sah itu khalifah saja. Itu menurut mereka begitu, menamakan pemimpin mereka khalifah. Nah, istilah khilafah, itu khalifah itu bisa diartikan arti setiap pemimpin berdasarkan hadis yang tadi, satakunu khulafa fatakthur. Ya, akan terjadi pemimpin khalifah-khalifah akan banyak kata Rasulullah SAW. Nah, kalau khilafah nubuwah artinya hanya 30 tahun itu. Nah, kemudian akan berbentuk kerajaan. Kemudian Imam Nawawi juga menjelaskan ini dan beberapa penjelasan ulama menjelaskan masalah ini. Untuk hal ini bisa dilihat pembahasan yang bisa pernah kita tulis, yaitu ISIS dalam pandangan Ahlussunnah Jamaah ataupun pandangan politik Ahlussunnahnya terhadap penguasa. Ini pernah saya bahas tentang masalah ini. Jadi, apakah kita harus babai'at, Ustaz? Babai'at yang dimaksud di sini adalah bukan berarti setiap rakyat harus ketemu dengan khalifahnya, dengan pemimpinnya langsung membai'at. Bukan hal seperti itu. Yang dimaksud itu aglabiyah dan terutama adalah tokoh-tokoh senior dari rakyat, dari penguasa, orang-orang yang terkemuka dari masyarakatnya. Itu maksudnya. Dimana di masa Rasulullah SAW tidak semua kaum muslimin datang ke Madinah dari Syam, dari Kufa membai'at. Kalau begitu berapa hari baru bai'at? Kemudian ketika bai'at Abu Bakar juga tidak demikian. Hanyalah sahabat-sahabat yang ada di Madinah saja, yang senior-senior ikut membai'at, begitu saja. Kalau hadir di tempat bai'at, kita bai'at. Ya. Tapi tidak perlu ada berhari-hari harus menunggu bai'at-bai'at dari tidak. Kalau di masa Rasulullah SAW itu, di masa Abu Bakar Siddiq, masa Umar bin Affan, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, hanya yang ada di Madinah saja dan itu pun yang senior-senior yang ikut membai'at khalifah saat itu. Jadi, maka hukum pemerintahan yang ada di zaman kita ini berlaku sesuai dengan wasiat Rasulullah SAW, wajib kita taati. Karena begini, bentuk pemerintahan itu ada syarat-syarat pemerintah, syarat-syarat penguasa dalam agama Islam itu jelas ada ya. Sebenarnya dijelaskan Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah," itu disebutkan secara syarat-syarat pemimpin seorang muslim. Muslim merdeka ya, dia bukan budak, kemudian dia adalah al-adil, jadi orang yang bertakwa ya dari kaum Quraisy, kemudian juga salamatul hawas, lihat sehat jasmani dan rohaninya. Ya, kemudian pintar dalam masalah siasat dan segala macam, ada syarat-syarat disebutkan di situ. Namun kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah SAW, itu syarat-syarat ketika hal ikhtiar, ketika memungkinkan terpenuhi syarat itu. Namun dalam kondisi ikhtiar, dalam kondisi sudah terpilih, kondisi sedang darurat, kondisi yang tidak memungkinkan, itu kita melihat yang terlebih utama saja. Maka Rasulullah SAW ya mewasiatkan kepada para sahabat ya, usikum bitaqwal wasami wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyun. Aku nasihatkan kalian untuk bertawa kepada Allah, taat dan patuh kepada penguasa kalian, walaupun dia itu seorang hamba budak dari negeri Habasyah, negeri Habsyi. Di sini berarti tidak terpenuhi syarat yang legal sebetulnya sebagai seorang penguasa dia, yaitu pertama budak. Ini tidak melanggar syarat. Di sini kan seorang menjadi pemimpin harus seorang yang merdeka. Habasyi ini melanggar syarat yang disebut harus dari Quraisy. Nah, Rasulullah menyuruh kita ini, padahal syaratnya tidak lengkap, tapi Rasulullah menyuruh kita untuk taat. Nah, ini jawaban bagi orang yang hari ini, terutama orang-orang yang gandrung berbicara masalah khilafah, ya, menyalahkan seperti pemerintahan-pemerintahan yang ada, mengatakan tidak sistem khilafah atau tidak dari Quraisy, ya, saya tidak tahu apa khalifah dia juga dari kaum Quraisy, enggak tahu. Ya, seperti mereka menyalahkan, oh itu pemerintahan Saudi Arabia tidak sah karena bukan dari Quraisy. Rasul kita SAW menyebutkan syarat-syarat itu memang ada dalam Islam, tetapi itu dalam hal ikhtiar, kondisi yang memungkinkan kita memilih. Kalau kondisi sudah terpilih, kalau sudah menjadi pejabat, sudah menjadi penguasa, dia tidak bisa lagi. Bahkan Rasulullah mengatakan, wa in kana abna habasyiyah, walaupun dia hamba, budak, sahaya, dan orang Habsyi lagi, bukan dari Quraisy. Ini dua syarat yang tidak terpenuhi secara syarat mutlak sebetulnya. Tapi Rasul kita menyuruh kita untuk taat kepada pemimpin yang demikian. Bahkan sebuah riwayat, ya, mujadd al-atraf, walaupun dia rusak memiliki kecacatan dalam anggota tubuh, mujadd al-atraf, mungkin tangannya yang pantong atau kakinya apanya, mujadd al-atraf artinya tidak lengkap, tidak fisiknya tidak sempurna, itulah artinya. Jadi Rasulullah kita menyuruhkan, walaupun isi jadi pemimpin kalian itu sudah tetapkan lagi syarat-syarat yang memang dalam keadaan normal, itu wajib kita taati. Nah, ini menunjukkan tentu pentingnya menjaga ya kehormatan penguasa dan wajibnya taat penguasa, walaupun syarat-syarat yang secara normal tidak bisa terpenuhi, tapi dengan kondisi ini sudah wajib kita taati dengan nas ini, dalilnya ini gitu. Yaitu Rasul kita menyatakan taat dan patuhi walaupun dia bukan seorang-orang yang merdeka, budak Abdun Habasyian. Habasyi bukan dari Quraisy, dari negeri Habsyah. Dalam riwayat lain, dalam tambahan lain adalah mujadda al-atraf, walaupun dia punya cacat dalam tubuhnya, dalam daripada sisi fisiknya. Nah ini padahal syarat juga dalam cara memimpin dalam Islam itu adalah salimul al-hawas, selamatnya yaitu milik sehat jasmani. Ya, karena memang seorang pemimpin dalam Islam itu akan melalui tugas-tugas ya yang berat, pergi malam, pulang malam dan seterusnya, kadang-kadang ke medan perang meninjau ini dan itu, butuh kepada orang yang fisiknya sehat dan yang sempurna begitu. Tapi bila itu tidak sempurna, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menegaskan ya wajib taat dan patuh. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya, dan pertanyaan yang kami bacakan tadi merupakan pertanyaan penutup. Mohon Ustaz memberikan ikhtitam atau kalimat kesimpulan pada kesempatan kali ini. Silakan Ustaz. Terima kasih banyak kepada para ikhwan dan akhwat yang telah bergabung di pagi hari ini bersama kita. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian-penyampaian ini ada perkata-kata yang kurang dipahami ataupun penjelasan yang kurang memuaskan. Terima kasih. Semoga Allah SWT semua senantiasa memberikan taufik pada kita untuk mendapatkan ilmu yang manfaat dan mengamalkan ilmu kita, dan menjauhkan kita dari berbagai bentuk syubhat dan fitnah-fitnah di akhir zaman, dan kita selalu diberi keistiqomahan berjalan di atas petunjuk Rasulullah SAW sampai akhir dari kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.